Mitra Bisnis menanggapi berbagai aksi mogok serta sweeping yang dilakukan oleh para pekerja, salah satu hal yang diungkapkan oleh organisasi pelaku usaha adalah adanya potensi pebisnis akan mengalihkan model bisnisnya dari padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja menjadi padat modal yang lebih mengedepankan unsur teknologi atau dengan kata lain mengganti peran manusia dengan mesin dalam menjalankan roda bisnisnya. Seperti apa pandangan Quick Yanggi melihat pendapat ini? Segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, mengapa pelaku usaha tidak mengalihkan model bisnisnya dari padat karya menjadi padat modal hingga tak perlu hengkang ke negara lain guna menghindari gangguan? Memang bisa, itu juga bisa. Ya, itu nanti kalau buruh gini terus, ya outsourcing-nya ditiadakan tapi dia tambah nganggur dengan di mesin itu loh. Akan tetapi, mengapa harus demikian kalau mereka pindah negara lebih murah? Jadi bola balik memang kalkulasinya seperti apa gitu. Lantas mengapa negara seperti Vietnam atau Tiongkok lebih memiliki daya tarik bagi para pebisnis dibanding negara kita? Oleh karena mereka tidak seliberal Indonesia, dan di sini liberalisasi sejak reformasi itu, yang namanya demokrasi, yang sejak awal saya katakan ini anarki dan chaos, itu berlangsung lama, sudah cukup lama, sehingga menjadi buas. Segala sesuatu buas, bukan hanya buruhnya, semuanya menjadi buas, semau-maunya sendiri. Negara lain tidak, pemerintahnya masih bisa mengendalikan, demokrasi ya demokrasi, ya tetapi ada aturannya. Di sini tidak, semua semau-maunya kan. Yang bertahun-tahun yang lalu sudah saya katakan, dengan amandemen sampai 4 kali, lalu sudah diimplement dengan gejala ini bukan demokrasi. Ini namanya anarki, kekalutan. Nah itu juga satu faktor. Sampai ada barisan yang kuat, pimpinan yang kuat sekali. Kuat, pandai, mengerti persoalan. Ajak bicara, yakinkan, tidak mau diyakinkan, tegas mau apa. Oleh karena dengan menindak sangat tegas, kita yakin bahwa dia tidak akan mati kelaparan. Jadi memang benar ya Pak, proses demokrasi dan liberalisasi melahirkan kondisi survival of the fittest? Iya. Makanya sekali lagi, jadi kalau menghitung untung rugi, tidak uang. Untung rugi banyak faktornya, kecuali uang juga ketenangan kerja, kejengkelan, segala macam itu. Belum lagi kalau sudah mulai di-sweeping, nanti lagi dirusak mesin-mesinnya gimana. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.